hati yang menyatu. Ulfatun alal haqqi wa sunnah. Tentunya ulfa di atas kebenaran, di atas bimbingan sunnah. Bukan ulfa di atas dosa, kemaksiatan, apalagi penyimpangan. Nikmat ketika hati-hati ini bisa menyatu, satu hati, diwujudkan dengan bisa berkumpul, duduk bersama, bercengkerama, berjumpa dengan hati yang sama, dengan penuh gembira, menyampaikan salam, berjabat tangan, menanyakan kabar, duduk bersama, bercengkerama, bermajelis, apalagi yang lebih daripada itu, duduk bersama di majelisul ilmi, di halaqatul ilmi, lebih daripada itu, adanya amal-amal kebajikan yang dikerjakan bersama-sama, dakwah, tarbiyah, amal kebajikan yang lain, bersama-sama di atas al-haq wa sunnah dengan hati yang satu. Namanya ulfah. Dari hati yang satu, hati yang sama, di atas bimbingan sunnah, terwujud yang namanya ukhuwah islamiyah ala minhajin nubuwah. Terrajut tali persaudaraan ukhuwah islamiyah dengan manhaj nubuwah, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan prinsip, dengan konsep al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah, mencintai fulan dikarenakan seorang muslim, mencintai fulan dikarenakan orang saleh, orang yang bertakwa, berakhlak yang mulia, mencintai fulan dikarenakan lurus manhajnya, bagus akidahnya, bersih tauhidnya. Dicintai karena Allah, berukhuwah dengan dia karena Allah, bisa menyatukan hati dengan dia karena Allah, disatukan dengan hati yang sama, prinsip yang sama, ubudiyah yang sama, akhlak yang sama. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat di Al-Anfal, wa allafa baina qulubikum law anfaqtum ma fil law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah jalla wa ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka, allafa ta'liful qulub ulfah, menyatukan hati-hati mereka, melembutkan hati-hati mereka. Allah jalla wa ala yang menta'lif hati-hati mereka. Allah jalla wa ala. Allah menegaskan, law anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau seandainya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini untuk melembutkan hati mereka, menyatukan hati mereka, ma'alafta baina qulubi, engkau wahai Nabi tidak bakal bisa, tidak bakal mampu, tidak bakal sanggup menyatukan, melembutkan di antara hati-hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah jalla wa ala lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Allah jalla wa ala yang menganugerahkan nikmat ini. Allah jalla wa ala yang memberikan nikmat ini. Ketika Allah mencabutnya, tidak ada, tidak bakal ada satu orang pun yang mampu merajutnya, yang mampu menyatukannya, yang mampu melembutkannya. Bahkan Nabi SAW tidak mampu, tidak sanggup. meskipun membelanjakan, menggunakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi, tidak sanggup. Hanya Allah Jalla wa'ala yang allatha bainahum, melembutkan hati mereka, menyatukan hati mereka. Barakallahu fikum. Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah menceritakan bahwa dia pernah berjumpa dengan Mujahid rahimahullah, imam tabi'in pada masanya. Fa'akhadha biyadihi wa tasafaha, diambil tangannya, berjabat tangan mereka berdua, berjumpa, jabat tangan. Lalu Mujahid mengatakan, yang artinya tidak ada dua orang muslim yang saling berjumpa lalu keduanya tersenyum dan berjabat tangan, melainkan akan berguguran dosa-dosa mereka berdua seperti pohon-pohon, seperti daun-daunan yang berguguran dari pohonnya, dari rantingnya. Lafaz ini dari Mujahid, dan yang semakna dengan itu marfu sebagai sabda Rasulullah SAW, dan dia sahih. Anjuran ketika berjumpa dengan muslimin, di samping menyampaikan salam, juga tersenyum dan berjabat tangan. Musafahahnya ini besar pahalanya, bisa menggugurkan dosa-dosa mereka berdua selama masih berjumpa dan berjabat tangan. Katanya Abdah, inna hadza la yasir, sesungguhnya amal ini ringan sekali, gampang sekali, mudah sekali, senyum, jabat tangan. Ringan banget, mudah sekali. Ketemu orang, jabat tangan, senyum, senyum, jabat tangan, enteng, ringan sekali. Kata Mujahid, la taqul dzalik, kamu jangan mengatakan seperti itu. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, dibacakan ayat ini. Wa allafa bainahum wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Ini taufik, kemudahan, hidayah, anugerah min Allah semata. Allah Jalla wa'ala yang melembutkan hati-hati mereka jika bisa berjumpa, saling bertemu dengan senyum, dengan jabat tangan, itu minallah. Nikmat yang besar minallah. Mauhibah besar, anugerah besar dari Allah Jalla wa'ala semata. Bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh, perkara besar. Nabi yang sanggup melembutkan hati-hati mereka. Maka Abdul mengatakan, fa'araftu annahu afqahu minni. Saya pun tahu Mujahid lebih faqih daripada aku. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, assalamualaikumullah. Ketika kita bisa saling berjumpa, mulaqat wal muwajahah, berjumpa, bertemu dengan teman-teman kita, kita saling berjauhan tempatnya, antum berdekatan tempatnya, lokasinya, saling berjumpa, berjumpa dengan senyum, jabat tangan, bisa duduk bersama, bercengkrama, bermajlis, bahkan bisa duduk bersama di halaqah ilmu, majelisul ilmi. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, murni, mauhibah murni minallah Jalla wa'ala semata. Allah berikan kepada kita ulfah, hati yang menyatu, hati yang saling melembutkan. Dari ulfah muncul ukhuwah, terajut ukhuwah Islamiyah di antara kita, persaudaraan di antara kita, persahabatan di antara kita, pertemanan di antara kita, interaksi di antara kita, disatukan dengan agama yang sama dengan Islam, disatukan dengan akidah yang sama, prinsip yang sama, tauhid yang sama, manhaj yang sama, ubudiyah yang sama, akhlak yang sama, aral haqqi wa sunnah. Nikmat yang sangat besar barakallahu fikum. Maka kenali nikmat ini. Fahami nikmat ini. Hayati nikmat ini. Besar. Jauh lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Jauh lebih agung dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kenali nikmat ini. Syukuri. Jaga, pelihara, jangan sampai dirusak, jangan sampai dikoyak dengan hal apapun, entah dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan yang lain-lainnya mengoyak ini semuanya, jangan sampai. Ketika nikmat ini terkoyak, tercabik-cabik, tidak akan mampu siapapun orangnya untuk menyatukan dua hati yang sudah terkoyak. Jangankan kita, jangankan fulan, jangankan alan. Nas ayat mengatakan hatta Nabi kita Muhammad SAW tidak mampu. Ketika Allah mencabut nikmat ini, mencabut ulfah di antara dua orang minimal atau beberapa orang, tidak bakal ada yang mampu menyatukannya lagi kecuali Allah Jalla wa'ala semata yang menghendaki. Barakallahu fikum. Jangankan berjumpa, jangankan senyum, jangan berjabat tangan, dengar namanya sudah tidak mau. Lihat dari jauh dia menyingkir. Diupayakan dengan sangat, ayo berjumpa, ayo bertemu. Ya, ketika ada yang masalah berjumpa, bertemu, berjumpanya dengan raut wajah yang enggak ada senyumnya. Raut wajah menggambarkan hati telah terkoyak. Jabat tangan pun enggak ikhlas. Barakallahu fikum. Enggak bakal sanggup. Baru dirasakan, baru diketahui betapa besar nikmat yang satu ini. Ketika terkoyak, ketika tercapek-capek, ketika muncul berbagai macam perpecahan, perselisihan, pertengkaran, perseteruan, permusuhan, semuanya menjadi rusak, menjadi hancur, baru merasakan betapa besar nikmat yang satu ini. Nikmat ini kalau nabi tina'azakumullah bukan semata-mata bab interaksi. Ini masalah prinsip. Ini masalah keimanan kita. Ini masalah kekokohan keimanan kita. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Ali Imran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Idh kuntum a'da'a. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِكْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah Jalla wa'ala melembutkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kamu menjadi bersaudara. Ini ayat berkaitan tentang Ahlu Yathrib, orang-orang Yathrib di masa lalu, sekarang Madinah An-Nabawiyah. Di kota Yathrib ada dua kabilah besar yang sesungguhnya mereka satu darah. Yang ini Aus, yang ini Khazraj. Di masa dahulu, dua kabilah ini saling bertikai, saling bermusuhan, saling bersengketa, berseteru. Bahkan sampai perhatikan perang suku. Perang suku. Di masa itu sudah ada Yahudiyah, ada Nasraniyah, ada Majusiyah, ada Romawi, ada Persia, ada Yunani. Berbagai macam peradaban, peradaban dunia ketika itu. Tidak mampu menyatukan. Bahkan faktanya mereka ngeblok A, ngeblok B. Ya ini Khalif Aus, ini Khalif Khazraj. Menambah permusuhan, menambah semakin koyaknya keutuhan mereka. Sampai datang Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendawakan Islam kepada mereka, menyampaikan wahyu Allah kepada mereka, al-haq, al-Islam, bimbingan sunnah. Allah beri hidayah kepada mereka, Allah kasih taufik kepada mereka memeluk agama Islam, menjadi seorang yang muslim. Ini makna fa'allafa baina qulubikum. Allah jalla wa ala melembutkan hati-hati kalian dengan Islam ini, dengan Nabi kita Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, dengan Islam, dengan bimbingan sunnah ini. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan nikmat Allah semata menjadi bersaudara. Disatukan hatinya dengan keislaman, disatukan hatinya dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, disatukan hatinya dengan al-haq yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan jahiliyah, meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan yang namanya kekufuran. Mereka menjadi bersaudara dengan keislaman, bukan dengan kesukuan. Suku tetap, kabilah tetap, marga tetap, nasab. Yang tadinya bermusuhan, bersaudara. Yang tadinya terkoyak-koyak hatinya, menyatu hatinya. Ulfa bil Islam sunnah. Inilah yang menyelamatkan mereka dari berbagai macam syiriknya, kufurnya di masa dahulu, masa jahiliyah. Allah menegaskan fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka kalian dengan nikmat Allah semata menjadi bersaudara. Ukhuwah itu nikmat. Ulfah itu nikmat. Dan bukan semata-mata ukhuwah, bukan semata-mata ulfah. Tapi ulfah al-Islam, ulfah al-Sunnah. Ini berkaitan dengan agama kita, manhaj kita, prinsip kita, akidah kita. Barakallahu fikum. Pahami baik-baik barakallahu, besarnya nikmat ini. Disebutkan dalam hadis, dikatakan Hasan li ghairih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, datang dari sahabat bin Abbas semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, min authaqi ural iman, min awthaqi ural iman al-muwalatu lillah wal-mu'adatu lillah wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Camkan kata-kata awalnya ini, min awthaqi ural iman, termasuk ikatan iman yang paling kokoh, yang paling kuat. Tindakan-tindakan yang akan dibawakan nanti dalam hadis, sebab iman kamu semakin kokoh, iman kamu semakin kuat, talinya semakin kuat, semakin kokoh, berkaitan dengan keimanan kamu, akidah kamu, prinsipnya kamu. Bukan sembarangan ya. Min authaqi urul iman, termasuk tali iman yang paling kuat adalah loyalitas, walak karena Allah, memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. konsep dalam berukhuwah, konsep dalam berulfah. Ini prinsip wala baroknya dikatakan Allah itu prinsip, bukan semata-mata interaksi atau akhlakiyah adabiyah. Prinsip cinta karena Allah, benci karena Allah, prinsip. Perkara prinsip barakallahu fikum. Sehingga ketika sekali lagi kita sekarang bisa berkumpul di masjid ini, di majelis ini, di halaqah ini, semata-mata kumpul di sini, semata-mata kumpul di sini, dikarenakan hati yang sama, hati yang sama, ukhuwah yang sama, satu akidah, satu prinsip, satu manhaj, satu ubudiyah, satu akhlak, satu adab di atas kebenaran Islam, bimbingan sunnah. Ini semua perkara bukan semata-mata interaksi, juga terkadang masalah prinsip. Ulfahnya kita di atas Islam dan sunnah itu prinsip. Ukhuwah kita di atas Islam dan sunnah itu prinsip. Walak kita di atas sunnah itu prinsip. Barok kita di atas sunnah prinsip. Sangat erat kaitannya dengan bab masalah prinsip kita ini, akidah kita, iman kita. Apalagi disertai dengan talabul ilmi, tafaqquh fiddin. Ini lebih mengokohkan lagi, lebih menguatkan lagi barakallahu fikum. Iman yang ada, tauhid yang ada, prinsip yang ada, ukhuwah yang ada, barakallahu fikum. Ikhwanul fitina azakumullah. Maka hal-hal yang semacam ini wajib dijaga. Harus dijaga. Jangan sampai dibuang. Dijaga. Barakallahu fikum. Kaitannya sangat erat dengan agama kita, prinsip kita, keistiqomahan kita di atas agama tadi, bimbingan sunnah tadi. Satukan hati, lalu jaga persatuan hati tadi. Barakallahu fikum. Menjaga hati ikhwan fillah azakumullah juga dia dengan bimbingan sunnah. Yang pertama, hati kita, kalbu kita dijaga menjadi qalbun salim, qalbun hayy, qalbun sahih. Hatinya sehat, hatinya hidup, hatinya selamat, hatinya saleh, hatinya beriman, mendapatkan nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang tentram, mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Qalbun salim, qalbun sahih, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Iradatul Lahafan, dan juga para ulama yang lain menerangkan pula, dia katakan sebagai qalbun salim, hati yang selamat, ketika selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, selamat dari kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, dosa, kemaksiatan, kefasikan, selamat dari semua fitnah, syahwat, syubuhat. Itu qalbun salim. Dikatakan qalbun sahih, hayy, hidup sehat, hidup dengan keimanannya, dengan ketauhidannya, dengan akidah yang benar, prinsip iman yang benar, dengan bimbingan sunnah, prinsip-prinsip sunnah, manhaj sunnah, dengan ibadah, ketaatan, kesolehan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, sehat dengan akhlak yang mulia, berbakti yang luhur. Itu nutrisinya, itu kesehatannya. Dikatakan qalbun sahih, qalbun hayy. Itu hati yang betul-betul di atas bimbingan sunnah. Selamat dari semua fitnah. Barakallahu fikum. Ini yang diinginkan dalam ulfah di atas, ukhuwah di atas. Persatuan hati-hati yang salim. Persatuan hati-hati yang sahih. Fulan hatinya selamat, sahih. Alan hatinya sahih, selamat. Bilan, Jilan, dan yang lain-lainnya itu. Semuanya memiliki hati yang sahih, hati yang selamat, dia jaga hatinya. Dengan inilah akan menjadi menyatu hatinya. Namanya ulfatul ulfatul qalb al-ulfa di atas sunnah. Terwujud yang namanya ukhuwah, ukhuwah di atas sunnah. Kebersamaan di atas sunnah. Menyatukan kalimat di atas sunnah. Semuanya di atas sunnah. Dan itu sangat erat kaitannya dengan iman kita, agama kita, keistiqomahan kita. Jaga hati Anda. Menjadi hati yang salim, hati yang sahih, hati yang hayy. Itu langsung berkaitan dengan masing-masing individu kita. Berjuang sekuat tenaga, mensahihkan hati, menghidupkan hati. Hati yang selamat, sehat, hidup dengan poin-poin tadi. Ada keimanan dipupuk, kufur dihilangkan. Tauhid dimurnikan, syirik ditiadakan. Perkara akidah yang benar dipupuk di sana, yang menyimpang dibuang. Ada perkara sunnah yang dipegangi, yang diilmui, yang diamalkan, disebarkan, bid'ah disingkirkan. Ada ketakwaan, ibadah yang benar, ada sunnah, dosa, maksiat disingkirkan. Ada akhlak yang mulia, ada budi bakti yang luhur, yang jelek-jelek disingkirkan. Ini dipupuk, yang ini dihilangkan. Menjadi hati yang salim, sahih, hayy. Sahib hadzal qalb, yang punya hati inilah yang bisa menyatu, yang bisa menyatu ulfatun ala sunnah, yang bisa berukhuwah, ukhuwah ala sunnah, yang bisa bersatu padu ijtima', ada jamaah kebersamaan, jamul kalimat, menyatukan kalimat ala sunnah dari hati yang sama. Jaga hati kamu, muncul ulfah, muncul ukhuwah, muncul hub fillah, bughdun fillah, wala' fillah, baraknya fillah, dan itu erat kaitan dengan agama kita, lalu keistiqomahan kita ala sunnah. Barakallahu fikum. Dan yang kedua adalah jaga hati kamu terkait dengan orang sekitar Anda. Dibahasakan oleh para ulama dengan sebutan salamatus sadri lil ikhwan, dibahasakan dengan salamatus sadri, salamatul qalbi lil ikhwan. Hati kamu selamat terkait dengan ikhwah-ikhwah sekalian. Tadi qalbun salim terkait dengan kamu, ini terkait dengan para ikhwah. Ini merupakan konsep, konsep ukhuwah, persahabatan, pertemanan, konsep ulfah yang sangat bermanfaat, wajib diwujudkan oleh semua pihak supaya tercipta ukhuwah yang indah, muamalah yang indah, interaksi yang indah dengan akhlak yang mulia di antara semua pihak, semua ikhwah. Dengan konsep ini namanya salamatu sadr lil ikhwan. Apa maknanya? Hati kamu bersih, hati kamu tuh selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati berkaitan dengan para teman, para ikhwah. Bersih dari permusuhan, bersih dari kebencian, bersih dari dendam, bersih dari hasad, bersih dari penyakit-penyakit hati. Bersih. Gak ada dendam kepada orang lain. Gak ada permusuhan kepada para ikhwah. Gak ada perselisihan dengan mereka. Gak ada perpecahan dengan mereka. Gak ada perseteruan dengan mereka. Gak ada itu semuanya. Diganti dengan hal yang menyenangkan. Ada mahabbah, mencintai para ikhwah. Ada syafaqah, belas kasih dengan para ikhwah. Ada rahmah, kasih sayang kepada para ikhwah. Hatinya bersih. Sih. Namanya salamul sadr lil ikhwah. Berteman, bersahabat, berinteraksi dengan para ikhwah-ikhwah sekalian. Dengan penuh cinta, dengan penuh mawaddah, belas kasih, perhatian, kasih sayang. Menghendaki semua kebaikan untuk mereka. Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada kedongkolan, tidak ada permusuhan. Itu namanya salamatus silal ikhwan. Jaga hati kamu. Jaga hati kamu. Dan itu langsung berkaitan dengan keimanan kita. Dalam Bukhari Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Semua terkait dengan keimanan. Atau bahasakan, semua terkait dengan keistiqomahan kita, upaya untuk itu. La yu'minu ahadukum, belum sempurna iman salah satu di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini konsep ukhuwah yang sangat tinggi. Camkan baik-baik ini, resapi ini, hayati ini, terapkan ini. Simpelnya adalah kata para ulama, akhuka huwa nafsuk. Saudara kamu, diri kamu sendiri. Teman-teman kamu ini, diri kamu sendiri. Sahabat kamu, diri kamu sendiri. Apa yang kamu inginkan untuk diri kamu, harus kamu ingin untuk saudara kamu. Kamu mendambakan diri kamu baik, di atas sunnah, baik, soleh, bertakwa, berakhlak yang mulia, baik duniawiyahnya, baik diniyahnya, baik ukhrawiyahnya. Itu pula seharusnya yang kamu dambakan untuk sahabat kamu, teman kamu, ikhwah kamu. Aku kahwa nasib. Ini konsep yang sangat tinggi karena bintina azabullah. Dan itu perwujudannya. Awalnya adalah salamatu sadil ikhwan. Hati yang selamat kepada semua ikhwan. Barakallahu fikum. Dengan makna yang disebutkan di atas. Dan ini akhlaknya para abrar. Akhlaknya orang-orang yang dalam puncak kebajikan. Akhlaknya kaum muttaqin, kaum mukminin. Barakallahu fikum. Dan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Konsep untuk supaya terwujud ulfah ala sunnah, ukhuwah ala sunnah, persahabatan ala sunnah, persatuan ala sunnah, kebersamaan ala sunnah, menyatukan kalimat ala sunnah. Barakallahu fikum. Masing-masing kita kalbunya sehat. Mukmin la kufur, muwahhid la syirik, ala sunnah la bid'ah, ala taqwa la maksiyah, dzul khuluqin hasan, hilangkan su'ul khuluq. Dan terkait dengan orang lain juga menjaga hati, salamatu sadr lil ikhwan. Ini semuanya saling berkaitan. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ketika kita semuanya bil khusus yang di tempat ini Ketika kita berjuang, ketika kita bersama-sama berjuang, sama-sama berkorban, korban pikiran, korban tenaga, korban harta, korban waktu. Berjuang untuk merintis perkara yang sangat mulia ini. Dakwah sunnah, tarbiyah sunnah, ukhuwah sunnah, ulfatus sunnah. Barakallahu fikum. Kita merintis, kita berjuang ke arah sebelah sini. Masing-masing berjuang, mempelajari bimbingan sunnah, mengamalkannya, berpegang teguh dengannya, menyebarkannya, mendakwahkan pada yang lainnya, interaksi dengan yang lain dengan sunnah, menyatukan hati dengan bimbingan sunnah, ukhuwah dengan sunnah. Lalu kita bersama-sama lebih menyebarkan lagi, lebih luas lagi, mengajak banyak orang di luar sana untuk ini semuanya. Ketahuilah, ini merupakan perkara yang sangat agung, yang sangat besar yang diperjuangkan. Ketika terwujud, itu merupakan nikmat besar minallah jalla wa'ala. Nikmatun azimah yang begitu besar minallah jalla wa'ala. Harus diketahui nikmat ini, dipahami nikmat ini, disadari nikmat ini, besar nikmat ini. Wajib dijaga, dilestarikan, jangan dihancurkan. Apalagi perintisan yang ada bihamdillah ta'ala wa taufiqihi membuahkan hasil. Barakallahu fikum. Nikmatnya lebih besar lagi, lebih agung lagi, tanggung jawabnya lebih besar lagi untuk menjaganya. Jaga hati kamu, jangan sampai menyimpang. Jaga hati kamu terkait dengan ikhwan-ikhwan yang lainnya, supaya ada ulfa yang kuat, ukhuwah yang kokoh, kebersamaan yang sangat indah ala sunnah. Ketika lebih berkembang lagi, nikmat yang lebih banyak lagi, ada masjid yang mulia seperti ini, masya Allah indah. Ada lembaga tarbiyah, masya Allah berkembang. Itu nikmat yang lebih besar lagi, lebih agung lagi, wajib disyukuri lagi, dijaga, jangan dirusak. Barakallahu fikum. Ini hal yang penting, barakallahu fikum, untuk diresapi, dihayati. Saya katakan di awal tadi, ikhwan, banyak pihak yang menganggap remeh ini semua, menganggap kecil ini semua, bahkan sebagian pihak mungkin tidak merasa sebagai sebuah kenikmatan. Padahal nikmat yang sangat besar minallah jalla wa ala semata. Barakallahu fikum. Terasa betapa besar nikmat ini ketika telah terkoyak-koyak semuanya, tercapik-capik semuanya, berantakan semuanya. Hati-hati sudah mulai tidak lagi menyatu, saling suudzon, saling buruk sangka, saling memusuhi, saling membenci, saling berseteru, saling berselisih, saling berpecah belah. Baru terasa nikmat yang begitu besar tadi, barakallahu fikum. Al-akhil, yang berakal sehat, yang cerdas, dia akan berjuang sekuat tenaga masih menjaga keutuhan yang ada ini. Memperjuangkan keutuhannya, memperjuangkan ulfa yang ada, ukhuwah yang ada, kalimah yang ada, persatuan yang ada. Diperbaiki hati-hatinya, dibersihkan hati-hatinya. Ada akil. Dan itu seharusnya yang kita kerjakan, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ingat di masa-masa awal dahulu, bagaimana perintisan yang membutuhkan pikiran besar, tenaga besar. Ingat baik-baik itu, ya. Bagaimana dahulu ketika bersama-sama, begitu kuat ukhuwahnya, begitu kuat perjuangannya, begitu kuat komitmennya. Itu luar biasa perjuangan yang ada itu. Ada hasil, ada buahnya. Syukuri, dijaga, dirawat, jangan dihancurkan. Ingat, semuanya arah sunnah. Barakallahu. Wallahul musta'an. Ketika ulfa dijaga, ukhuwah dijaga, hub fillah, bughdun fillah, walaknya karena Allah, bencinya karena Allah, masing-masing membersihkan hatinya, menyelamatkan hatinya, kalbun salim, kalbun sahih, lalu dalam berinteraksi, punya konsep, selamatus sadr, membersihkan hati dari para ikhwah, diisi dengan cinta, rahmah, syafaqah, ala sunnah, menghilangkan berbagai macam khilafat, lillahi tabaraka wa ta'ala, akan kokoh. Tidak hanya interaksi kita, ukhuwah kita, tapi kokoh pula agama kita. Itulah kunci untuk menggapai keistiqomahan di atas sunnah. Barakallahu fikum. Apalagi di masa-masa banyak fitnah, banyak syahwat, banyak syubuhat. Ulfah ala sunnah sangat dibutuhkan. Persatuan ala sunnah sangat dibutuhkan. Kebersamaan ala sunnah sangat dibutuhkan. Ukhuwah ala sunnah sangat dibutuhkan. Saling menguatkan, saling menguatkan. Jangan sampai terlepas, jangan sampai terbawa arus, jangan sampai terpelanting dalam jurang fitan, syahwat atau syubhat. Barakallahu fikum. Jaga hati, jaga ulfah, jaga ukhuwah, jaga kalimah, jaga kebersamaan, jaga persatuan dengan bimbingan sunnah. Bersihkan hati, jangan dikotori dengan berbagai macam penyakit hati. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Insyaallah ta'ala jalla wa'ala akan terus menjaga nikmat ini. Nikmat yang terus dikembangkan, dikasih keberkahan, selalu ada pada kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat untuk saya pribadi dan antum sekalian di tempat ini dan teman-teman yang lain dan yang mungkin mendengarkan apa yang sampaikan kali ini. Semoga Allah jalla wa'ala melembutkan hati-hati kita semua, dijauhkan dari kedengkian, permusuhan, dijauhkan dari semuanya, disatukan dengan sunnah, disatukan dengan mahabbah, disatukan dengan rahmat dan syafaqah. Semoga Jalla wa'ala memberikan kepada semua kenikmatan yang besar ini, nikmatul ukhuwah, nikmatul ulfah ala sunnah. Dan semoga Jalla menjaga dakwah ini, selalu terjaga dakwahnya, dakwah mubarakah, dakwah ala sunnah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum.